yang lain. Cinta seperti mu tak ku dapat lagi. Kamu memang benar, tak bahagia ku dengan yang lain. Cinta seperti mu tak ku dapat lagi.